Jangan. Ininya mana? Ininya. Ininya mana? Ada di sini. Apa namanya? Coba lihat. Tadi mana ngambilnya? Nah, dia enggak ada. Apa itu? Kenapa? Kita kan enggak tahu apa namanya. Assalamualaikum. Mana ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Kita lanjutkan pembahasan kita jawab su'alin fi jihadid da'i pada pembahasan ke-6 yang sebenarnya pada 2 pertemuan sebelumnya sudah kita bacakan. Kita akan ulangi agak pelan-pelan. As-sadisu yang ke-6, langkah ke-6 yang bisa menjaga umat Islam dari terkena pengaruh kelompok Khawarij Abu Maryam Al-Mukhlis agar terhindar ya, adalah ma'rifatu anna min usuli dalaliha ulail qaumil marifina annahum la yufarriquna baina darajatil masaili wa maratibil adillati. Mengetahui bahasanya di antara pangkal kesesatan kaum yang keluar dari Islam tersebut, Abu Maryam Al-Mukhlis dan golongannya, pangkal kesesatannya adalah di antara sebabnya la yufarriquna baina darajatil masaili, tidak bisa membeda-bedakan, tidak bisa memilah-milah, menentukan dengan tepat darajatil masaili, tingkatan-tingkatan persoalan. Semua persoalan dianggap sama derajatnya. Yang mujma' dan yang mukhtalaf tidak dibedakan. Yang diketahui oleh semua umat dan diketahui ulama saja tidak dibedakan. Perkara yang masyhur di sebuah tempat dan perkara yang tidak masyhur di tempat yang lain tidak dibedakan, dan banyak perkara lainnya. Ini perkara maklum minaddin bin darurah dan ghairu maklum minaddin bin darurah tidak dibedakan. Perkaranya tidak dibedakan, begitu juga maratibil adillah ya, tingkatan-tingkatan dalil itu tidak dibedakan ya. Padahal kekuatan dalil ya, Al-Quran dan As-Sunnah saja bertingkat-tingkat ya, sama-sama ayat, sama-sama hadis, kekuatan penunjukannya terhadap sebuah makna itu bisa bermacam-macam. Ada dalil qat'iyyut tsubut, qat'iyyud dalalah, ada dalil yang sifatnya qat'i tsubut, sudah pasti kebenaran berasal dari wahyunya, yaitu Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Kemudian qat'i dalalah, penunjukannya juga pasti, tidak mungkin menunjukkan lain, Contohnya ada ayat Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Itu ayat Al-Qur'an, berarti dia qati tsubut juga sekaligus qati dalalah, karena enggak mungkin dimaknai ditakwilkan dengan takwilan lain. Allah dua enggak mungkin, Allah tiga enggak mungkin, hanya punya satu makna Allah satu. Nanti di bawahnya ada lagi dalil qati tsubut tapi dhanni dalalah. Qati tsubut ayatnya jelas atau hadisnya mutawatir, tapi penunjukannya masih dhanni, masih memungkinkan menunjukkan beberapa makna yang satu dengan lainnya. Untuk mentarjihnya itu menjadi lahan ijtihad ulama. Banyak hadis-hadis yang seperti itu dan banyak ayat Al-Qur'an yang seperti itu. Nanti di bawahnya lagi ada dalil dzanni tsubut qati dalalah. Dzanni tsubut dalil yang secara kekuatan bukan ayat Al-Qur'an, juga bukan hadis mutawatir, hadis ahad, tapi kekuatan penunjukannya sangat kuat, tidak mungkin dimaknai lain. Hadis-hadis umpamanya haji tahun apa seumur hidup yang wajib sekali, kan dalilnya dzanni, tapi kekuatannya pasti. Sholat yang wajib 5 waktu saja, hadisnya ahad, bahkan beberapa tanda keimanan ya, umpamanya siksa kubur disebut-sebut hadisnya hadis ahad, tapi penunjukannya pasti, nggak mungkin ditafsirkan tidak ada siksa kubur umpamanya. Nah baru di bawah itu nanti ada dalil dzanni tsubut, hadisnya hadis ahad, dzanni dalalah, penunjukannya juga mempunyai banyak pengertian, bisa ditafsirkan dengan beberapa tafsiran yang untuk menentukan mana tafsiran yang lebih kuat memerlukan ijtihad para ulama, yang itu menjadi lahan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Belum lagi ayat dan hadis itu karena dia berasal dari bahasa Arab, nanti dalam cara memahaminya pun terjadi beda pendapat. Ada yang sebutnya am, ada yang namanya khot, ada yang namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad, ada yang namanya naq, ada yang namanya dhahir, ada yang namanya mufassar, ada yang namanya nanti mantuk, ada yang namanya mafhum. Kekuatan dalil saja cara memahaminya bertingkat-tingkat. Nah ini karena dipukul rata, pokoknya dalilnya bunyi gitu, kemudian dianggap cara dia memahami itu satu-satunya cara memahami ayat dan hadis. Sehingga kalau orang lain berbeda paham cara memahaminya, kemudian dianggap menentang dalil, mengajukan, mendahulukan pendapat manusia atas dalil. Turunlah hujan batu dari langit. Wa in za'amu khilafa dzalika falwaqi'u yukadzibuhum takdziban shariha. Kalipun mereka mengklaim tidak begitu, kami juga beda-bedakan tingkatan masalah, kami beda-bedakan tingkatan dalil, tapi falwaqi'u yukadzibuhum takdziban shariha. Realitanya mendustakan klaim mereka dengan terang-terangan. Wa yunazziluna dhanniyati manzilatal qat'iyati, dan mereka menganggap, menempatkan dalil-dalil dhanni, perkara-perkara dhanni ditempatkan dalam kedudukan perkara yang qat'i, dalil yang qat'i, perkara yang sifatnya mukhtalaf, memungkinkan terjadi beda pendapat di kalangan ulama, tapi mereka anggap sebagai khoti, kesepakatan yang tidak membuka ruang beda pendapat. Kama dakarahu ulama una rahimahullahu anil khawarijik, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita tentang kaum khawarij. Wa antum tarawna kaifa yusammuna istidlalatihim al-mutahafitata khawati'a wal adillata al-khawati'ata wa nahwa dalika. Kalian bisa melihat bagaimana mereka menamakan cara berdalil, cara mereka memahami dalil, cara pemahaman mereka yang mutahafitah, satu sama lain saling runtuh itu khawati'ah, sebagai perkara yang qati, wal adillatal qati'ah, dan dalil yang qati. Ada ayat, ada hadis, mereka pahami dengan cara-cara mereka sendiri. Dalam beberapa kondisi memilih perkataan sebagian ulama, entah mutaqaddimin, entah mutaakhirin, kemudian dianggap itu satu-satunya penafsirannya. Padahal dalam kesempatan lain ulama yang dia nukil sendiri mungkin akan menyebutkan penafsiran yang tidak begitu, bahkan beberapa kali ya. Mereka memotong-motong pendapat para ulama, potong-potong, dibuang yang tidak menguatkan pendapatnya. Kemudian mereka katakan yang seperti itu khawati, khati. Ini perkara yang khati, ini perkara yang pasti, tidak boleh ada tidak. Wal adillatul qati'ah, dalil yang khati, ya. Dalil yang khati. Wana wa dzalika, dan klaim-klaim lainnya. Wa tarawna kaifa yusari'ul mukhlifu al-maftunu ila hikayatil idma'i kadiban wa zuran fi kathirin minal masaili. Kalian bisa melihat bagaimana Abu Maryam al-Mukhlif yang terkena fitnah itu bersegera cepat-cepat menyebutkan idma' kadiban wa zuran, secara bohong, secara mengada-ada, fi kathirin minal masaili, dalam banyak perkara. Mungkin kalau kita baca tulisan-tulisan Abu Maryam al-Mukhlif lainnya, akan kita enggak akan kaget dengan yang diceritakan oleh Syekh Atiyatullah Ali di sini, karena memang buku-bukunya, tulisan-tulisannya menunjukkan memang seperti itu orangnya Abu Maryam al-Mukhlif. Wa tarawna kaifa hum ba'iduna jiddan an tariqi ahli al-ilmi min as-salafi. Dan kamu dan kalian bisa melihat bagaimana Abu Maryam al-Mukhlif dan para pengikutnya itu sangat jauh sekali dari jalan para ulama salaf. Alladzina yaquluna nadhunnu kadza wa nara kadza. Di mana kebiasaan ulama salaf itu adalah mengatakan nadhunnu kadza wa nara kadza. Kami menyangka begini, menurut dugaan kami begini. Kalau kami memandangnya begini. Wa nasibu, wanah sabu, kami memperkirakan, kami menyangka begini. Wanah sya, kami khawatir begini. Kalau kami khawatir ini mengarah ke syubhat, kami khawatir ini mengarah ke makruh atau haram. Wayujibuna kaza, kami senang untuk begini. Walayujibuna kaza, kami tidak senang untuk begini. Ya, nisbahkan pendapat-pendapatnya kepada dirinya sendiri, tidak dia nisbahkan kepada Islam. Menurut Islam begini, menurut Al-Quran begini, menurut As-Sunnah begini. Padahal ini yang berbicara para ulama salaf. Hatta tamat salabakbuhum minhumul imamu Malik fi hadhil ayati hina tu'ila an ba'dil masail. Sampai-sampai sebagian ulama salaf di antaranya Imam Malik rahimahullah, mereka menyitir ayat berikut ini ketika ditanya tentang beberapa masalah. Inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimusayfinin. Kami tidak lain hanyalah menduga dan kami tidak yakin. Ini hasil ijtihad kami menurut saya dari ayat hadis yang bisa saya temukan, jawabannya begini, tapi saya tidak bisa memastikan. Kehati-hatian para ulama salaf besar ya, mereka sangat khawatir salah berbicara dalam masalah agama. Kalau kita baca itu bagaimana seperti dikisahkan oleh Syarif Hatim Al-Auni, beliau menceritakan bagaimana pada masa belakangan ini timbul menurut beliau dua istilah yang perlu dibedakan ya, mutafannin dan mutakhasif. Mutafannin dan mutakhasif. Mutafannin itu orang yang tahu banyak fanun, orang yang tahu banyak disiplin ilmu, tafsir tahu tapi dikit-dikit, hadis tahu tapi dikit-dikit, fikih tahu tapi dikit-dikit, sejarah tahu tapi dikit-dikit, pokoknya semua ilmu dia tahu. Ini wartawan, jurnalis begitu, semua hal dia tahu tapi tahunya aja sedikit-sedikit. Beda sekali dengan mutakhasif ya, orang-orang ulama yang dia ini spesialisasi dalam satu bidang tertentu, dia di bidang yang spesialisasinya dia jagonya, dia sangat ahli di situ, sementara di bagian lainnya dia lemah. Dan dari situ mutakhasif itu punya satu kelebihan menghidupkan tradisi salaf, yaitu mengatakan la adri, mengatakan saya tidak tahu untuk masalah-masalah yang di luar spesialisasi dia, sehingga mereka akan hati-hati bicara dalam masalah-masalah yang tidak dia tekuni sekalipun punya kemampuan ya. Saya ingatkan umpamanya, saya contohkan ya, bagaimana seorang Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ya, ditanya tentang hadis Ashabur Royatisud ya, hadis Sufyani, saya tidak tahu, kerja begitu dalam kata wakidahnya itu. Dan itu tidak masalah, orang tahu atau tidak tahu masalah itu tidak mempengaruhi keabsahan iman dia pada hari kiamat, tidak juga mempengaruhi amal dia, entah mau kapan al-mahdi keluar tangganya apa, tidak pengaruhnya. Yang penting ibadah baik-baik, benar-benar jaga ibadahnya, kan tidak ada pengaruhnya itu. Itu mutakhasif begitu ya. Tapi kalau mutafannin itu taunya dikit-dikit, semua hal tahu tapi asal tahu, cuma taunya aja. Itu sulit sekali menghidupkan tradisi la'adri itu, saya tidak tahu itu. Pokoknya semua hal pengen dia ikut nimbrung ngomong, padahal dia bukan spesialis ya. Nanti dalam bidang-bidang yang orang lain spesialis, dia berani bantah, merasa dia juga punya kemampuan di bidang itu. Nah ini seperti ini kira-kira ya, kalau zaman dahulu ya, kalau ulama begitu, apalagi zaman sekarang ya, bukan ulama tapi orang-orang awam, tapi sudah bicara masalah-masalah yang besar ya, masalah keislaman dan kekafiran orang lain ya. Bukan satu dua orang yang dibicarakan, tapi ini ribuan orang, bahkan jutaan orang. Masya Allah. Padahal yang mengatakan nadunu kada, wana rokada, wana sibu kada, wana syah, wayu dibuna kada, walayu dibuna kada, ini orang-orang yang mengatakannya adalah para ulama salaf. Para ulama yang kemampuan ilmunya tentu jauh di atas kita. Ada seorang murid Imam Ahmad bertanya kepada Imam Ahmad, ya, wahai Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, rajulun indahu mi'atu alfi hadithin, ayuqalu anhu sahibu hadith. Wahai Abu Abdillah, julukan Imam Ahmad, ada orang hafal 100,000 hadis. Apakah orang seperti itu bisa disebut sahibu hadis? Apakah orang seperti itu bisa dianggap ulama hadis? Kata Imam Ahmad, lah, tidak. Indahu mi'ata alfi hadisin, ayuqalu lahu sahibu hadis. Bagaimana kalau dia hafal 200,000 hadis? Apakah dia dianggap sahibu hadis, ulama hadis? Maka Imam Ahmad, tidak. Kemudian tanya lagi, indahu salatu mi'ati alfi hadisin, ayuqalu lahu sahibu hadis. Bagaimana kalau dia memiliki hafalan, mengetahui 300,000 hadis, apakah dia disebut sebagai ulama hadis? Maka Imam Ahmad jawab bagaimana? Hakaza, hakaza wa hakaza. 300,000 hadis ke sini dan 300,000 hadis ke sini baru disebut sahibu hadis. Itu standar para ulama salaf kita zaman abad 3 Hijriah. Mereka yang berani mengatakan nadunnu kaza wa naru kaza wa nahsibu kaza wa yudibuna kaza wa la yudibuna kaza. Masya Allah, standar para ulama zaman itu, ya, waroknya seperti itu, ya. Dan orang tidak akan berani-beraninya, ya, berfatwa sebelum dia mendapat rekomendasi dari para ulama yang lebih senior, ya, para ulama yang banyak. Bagaimana Imam Abu Yusuf ketika merasa sudah pintar, kemudian dia mundur dari alaqahnya Imam Abu Hanifah, merasa sudah pintar karena dipuji oleh gurunya. Wah, dianggap pujian gurunya itu rekomendasi, akhirnya dia memisahkan dari majelisnya Abu Hanifah. Bikin majelis sendiri, tidak hari dengan gurunya. Ketika pengajian-pengajian berikutnya, Abu Hanifah tidak melihat Abu Yusuf, maka dia kirim beberapa muridnya dengan beberapa pertanyaan fikih. Suruh nanyakan kepada Abu Yusuf. Mati kutu itu. Abu Yusuf tidak bisa menjawab. Akhirnya habis itu dia balik ke majelisnya Abu Hanifah. Dia belajar terus sampai gurunya meninggal, baru berhenti belajar pada gurunya itu. Akhirnya jadi ulama besar, jadi kudot pada zaman Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Ada Imam Tajuddin As-Suki pada abad 8 Hijriah, salah seorang ulama hadis dari madzhab Syafi'i. Beliau menerangkan bagaimana ketatnya, ya, masih ketatnya standar ulama pada zaman beliau hidup, ya, abad 8 Hijriah itu, masa-masa setelah zaman Ibnu Katsir, ya. Ketat sekali orang bisa disebut ulama itu. Tapi sekarang orang sudah kehilangan akhlak-akhlak itu, ya, adab-adab itu, sehingga menyebar, ya, sebuah penyakit di kalangan para pelajar, para penuntut ilmu itu, apa yang dinamakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid sebagai at-ta'aluf. Sok alim, belum saatnya membahas masalah-masalah umat, sudah berani mengeluarkan fatwa, menjatuhkan statement ini dan itu dan seterusnya. Karena tadi tidak ada kewaraan dan tidak mengetahui, ya, orang kalau belajar itu Kata Imam Syafi'i, orang kalau belajar maka setelah dapat sepertiga ilmu dia akan sombong. Orang belajar tuh kalau cuma 33%, setengah jalan, sepertiganya, maka dia akan sombong. Begitu belajar sepertiga lagi, maka dia akan tawadhu. Dan ketika dia full, belajar sepertiga terakhir, maka dia akan sadar dia masih perlu belajar terus. Kata maksudnya begitu. Wa sayudzibukum ha'ulail maqtunun azza'ibuna bilqawli. Orang-orang yang terkena fitnah, yang menyimpang tadi, kalau kita bilang, kalau kita katakan para ulama salah saja, hati-hati. Mereka bilang begini dan begitu, tidak menyatakan Islam begini, syariat Islam begini, Al-Quran As-Sunnah begini. Maka mereka akan jawab, inna hada innama huwa fi masa'idil furu'il fiqhiyati wa furu'il ahkam syar'iyatil ijtihadiyati. Mereka akan menjawab, yang bilang dhanna inna dhunnu illa dhanna wa ma nahnu bi mustaiqinin. Nah, dhunnu kada wa nara kada itu untuk perkara-perkara furu' fiqhiyah, perkara-perkara fiqih yang buruk, apa cabang-cabang bermasalah fikih. Wa furu'il ahkami syar'iyatil ijtihadiyah, dan cabang-cabang hukum syariat yang sifatnya ijtihad. Kalau akidah, kalau tauhid, satu semuanya, mutafak semua, ijma semua, maka tidak perlu ragu-ragu, bahkan tidak boleh ragu-ragu, kata mereka. Wa hadza haqqun, apa yang mereka katakan ini memang benar. Walakin minal haqqi aidon, tapi juga sebuah kebenaran bahwasanya anna katsiran minal masail allati yatabanna hadzal mukhlifu wa atba'u ja'irun innama hiya masailu fiqhiyatun far'iyatun ijtihadiyatun. Tapi juga benar bahwasanya sebagian besar atau banyak masalah-masalah yang dibangun, yang diyakini oleh Abu Maryam Al-Mukhlif dan para pengikutnya yang keliru itu, yang menyimpang itu, sebenarnya tidak lain adalah masailu fiqhiyah far'iyah ijtihadiyah, masalah-masalah fikih yang sifatnya cabang dan ranahnya ijtihad, bukan masalah-masalah akidah, bukan masalah iman dan kufur, bukan masalah tauhid syirik yang sifatnya mutafak alaih. Wa ala ra'siha, dan yang paling penting diantara perkara yang dibangun, yang diyakini betul oleh Abu Maryam Al-Mukhlif dan para pengikutnya, adalah ummu masailihim, induk dari masalah kajian mereka, induk hal yang selalu mereka gembar-gemborkan. Kasabithihim min jama'atut takfir wal hijrah, seperti para pendahulu mereka, jamaah takfir wal hijrah, jamaah yang terkenal di Mesir. Sebenarnya jamaah takfir wal hijrah sendiri itu nama yang buat aparat Mesir, amal keamanan. Ketika orang-orang ini ditangkap masuk penjara, wal khawarij al mu'asirina yabda'una al intilaqa min hadhihi al mas'alati. Zaman takfir wal hijrah, juga para khawarij mu'asirin pada zaman sekarang, mereka memulai pemberangkatan mereka dari masalah ini. Masalah apa? Wahia mas'alatul udri bil jahli, yaitu masalah udur bil jahl. Ada udur enggak? Ada udur jahl enggak? Apa tidak ada udur jahl? Udur jahl itu untuk masalah tauhid ada enggak? Untuk masalah hukum fikih ada enggak? Dan seterusnya. Fahadihi mas'alatun fikhiyatun, adalah ini sebenarnya adalah masalah fikih. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan qada. dengan peradilan, di mana ada kaitannya dengan melihat orang, bukan melihat masalah ini, masalah fikih atau masalah akidah, bukan yang dibahas, bukan permasalahannya, tapi yang dilihat adalah orangnya. Orang ini dia memiliki kemungkinan untuk mendapatkan ilmu atau tidak. Fahadhi mas'alatun fikhiyatun yanduru fiha al-fakih. Masalah ini sebenarnya adalah masalah fikih yang menjadi kajian pandangan para ulama fikih. Wa hum yaj'alunaha min masaili usuliddin wal i'tiqadi. Tapi mereka, Abu Maryam al-Mukhlis, menjadikannya sebagai dalam dimasukkan dalam perkara-perkara usuluddin wal i'tiqad, pokok-pokok agama dan pokok-pokok akidah. Wa min qawaqi'i masaili tauhid, dan termasuk perkara-perkara qati dalam bidang tauhid, sesuatu yang itu tadi ya, salah menempatkan perkara, tidak membedakan darajatil masail, tingkatan-tingkatan perkara. Masalah fikih dianggap masalah intinya tauhid. Ini salah satu sebab pokoknya tidak membedakan antara tingkatan masalah dan tingkatan dalil. Tingkatan masalah yang mereka bicarakan apa? Salah satu yang selalu mereka jadikan langkah awal pembinaan adalah masalah udzur bil jahl. Bahkan masalah udzur bil jahl ini adalah istilahnya adalah apa itu? Mungkin mesin untuk ngetes orang, jadi muwahid atau tidak muwahid, orang muslim atau musyrik, dilihat dari ahlul bid'ah atau ahlus sunnah, dilihatnya dari kacamata udzur bil jahl. Oh, kalau begini berarti dia musyrik atau dia ahlul bid'ah, sementara kalau begitu dia muwahid, dia ahlus sunnah dan seterusnya. Padahal ya, kalau kita baca kitab-kitab fikih, masalah udzur, udzur bil jahal, udzur bil ikrah, udzur bil khata', binisyan dan lain-lainnya, itu dibahasnya di buku-buku usul fikih di kalangan para ulama, di mana dalam pembahasan usul fikih itu selalunya dibahas ada masalah al-hakim, Allah sebagai zat yang berhak menetapkan hukum. Ada kemudian masalah al-mahkum fi, perbuatannya. Perbuatannya apa? Nanti perbuatannya ada hukum taklifi, ada hukum wati. Hukum taklifi ada wajib, sunnah, haram, makruh dan sunnah mubah. Sementara hukum wati nanti ada syarat, ada rukun, ada batal, ada rukhsah, ada azimah, dan ada beberapa lainnya. Dan ada lagi nanti pembahasan mahkum alaih. Orang pelajaran itu juga nanti ada pembahasan mahkum alaih. Mahkum alaih itu adalah mukallaf, siapa yang terkena perintah menjalankan wahyu. Siapa saja, apa orang gila, apa orang ini, dan seterusnya ya. Disebutkan di sini. Kemudian nanti ketika membahas mukallaf itu ya, mahkum alaih itu, nanti akan ada pembahasan al-ahliyah wa amariduha. Pembahasan tentang orang ini punya ahliyah, punya kelayakan untuk menjalankan taklif atau tidak. Kalau awari itu satunya penghalang-penghalang ya. Apa saja yang menghalangi seseorang tidak mengerjakan taklif. Nanti ada awari sifatnya awari samawiyah. Ada penghalang yang sifatnya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Apa saja di antaranya? Yang pertama al-junud, gila, istilah itu memang dari sana, dari Allah, bukan karena usaha kita. Tidak ada orang ingin gila. Kemudian yang kedua, al-itahu. Al-itah itu idiot. Idiot juga bukan usaha manusia. Bagaimana kalau orang idiot ini nanti taklifnya bagaimana? Kemudian yang ketiga, anisian. Lupa. Bahkan lupa ini juga bukan kehendak manusia. Kemudian yang keempat, an-naum wal ikhma. Tidur dan pingsan. Yang kelima, al-marad. Sakit. Sakit ini juga dari Allah SWT. Kemudian yang keenam, al-maut. Kematian. Itu awarid yang datang dari Allah SWT. Kemudian ada awarid muktasabah. Ada penghalang-penghalang yang sifatnya itu dalam sebagian kondisi menyebabkan seorang mukallaf tidak terkena dosa ketika mengalami awarid tadi. Selama awaridnya benar-benar, penghalangnya benar-benar realistis, memungkinkan untuk menimpa dirinya. Apa itu awarid muktasabah? Yang pertama adalah al-jahlu, masalah kebodohan. Di al-jahlu dibahas lagi oleh para ulama, al-jahlu bidari Islam, juga al-jahlu bidari al-hadi. Nanti jelas itu beda ya, kalau zaman para ulama membuat kaidah al-jahlu la yu'addu uzran bidari Islam. Ada kaidah di kalangan ulama, kebodohan itu tidak dianggap uzur kalau manusia berada di darul Islam. Itu pun nanti prakteknya juga tidak aku ya kan? Contohnya ya kan? Di kalangan ulama itu ada kaidah, dalam perkara-perkara yang jelas, yang zahirah, mutawatirah, yang dalil yang mutawatir, yang semua orang Islam tahu, apalagi dia di darul harbi, orang melanggar syariat itu tidak ada uzur dengan kebodohan. Tapi prakteknya tidak sekaku itu. Ada sahabat Ahlul Badar, kalau namanya saja sudah sahabat Ahlul Badar, yang muhajirin, orang Quraisy, bahkan ikut bai'at Ridwan, berarti dia masuk Islamnya bukan kemarin sore, sudah 20-an tahun ya, dia masuk Islam zaman Rasulullah menyertai perang Badar, bai'at Ridwan. Dia juga hidup di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, zaman Khulafaur Rasyidin di negeri Islam. Dia juga hidup di zaman Umar bin Khattab sebagai khalifah. Bahkan dia jadi gubernur, diangkat oleh Umar menjadi gubernur. Kemudian dia mabuk, secara sengaja minum khamr. Ketika dilaporkan kepada Umar, dipanggil ke Madinah, disidang, sudah mabuk matur namanya. Dia bilang, khamr itu bagi saya halal. Ini orang duduk di Darul Harum, di Darul Islam. Puluhan tahun masuk Islam, hidup di zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin. Secara ilmu dia hidup di Darul Islam, tidak ada uzur jahal di situ. Ya. Perkara yang dibahas ini masalah khamr itu halal atau haram. Itu anak kecil SD kelas 1 pun kalau di Darul Islam mestinya paham. Tapi ini gubernur, bukan orang bodoh ya. Ketika akan didera oleh Umar, dia bilang khamr itu halal. Khamr itu halal bagi saya. Kenapa? Karena ada dalilnya dalam Al-Qur'an, dia bilang. Kemudian dia bawakan surat Al-Maidah itu ya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilush shalihati junahun fima qalu. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilush shalihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Ayat itu letaknya 3 atau 4 ayat setelah ayat pengharaman khamr. Oh, ini ayatnya di bawahnya. Ini apa? orang salah memahami ayat. Oh, padahal ini ayat itu cara memahaminya tidak begitu. Ayat ini asbab nuzulnya sahabat-sahabat yang meninggal sebelum turunnya khamr. Bagaimana ketika turun khamr orang-orang bertanya, wahai Rasulullah bagaimana nasib para sahabat kita yang masih minum khamr sebelum turunnya ayat pengharam khamr. Kemudian diturunkan ayat itu, kalau orang sudah beriman, beramal soleh, berjihad dan lain sebagainya, berhijrah, dia minum khamr sebelum turunnya ayat khamr, tidak apa-apa. Intinya ayat kan begitu, tapi karena dia baca ayat itu zahirnya saja, tidak tahu asbabun nuzulnya, maka dia salah memahami sesuatu yang keharamannya qat'i, ya, dia anggap sebagai hal yang halal. Ini namanya apa? Ini namanya jahal murokak, bodoh rangkap. Di mana terjadi? Di Darul Islam, di zaman sahabat. Yang bodoh bukan anak kemarin sore yang nggak bisa baca tulis, tapi ini sahabat senior. Artinya apa? Tidak semudah itu. Kemudian kaidah-kaidah yang dibuat ulama itu tidak melihat prakteknya bagaimana di zaman para salafus. Kemudian yang kedua selain al-jahlu adalah al-khata, kekeliruan. Kemudian yang ketiga al-hazlu, canda, humor. Mungkin karena humor kemudian kepleset melakukan sesuatu yang haram, bagaimana hukumnya. Kemudian yang keempat as-safah. As-safah itu kalau dalam tafsir dijelaskan tidak bisa menimbang mana yang maslahat, mana yang mudharat. Bukan idiot, tidak idiot, akalnya normal, cuma tidak bisa menimbang mana yang lebih kuat antara maslahat dan mudharat. Kemudian yang ke lima asakar, mabuk. Jadi sampai ada pembicaraan di kalangan ulama, bagaimana kalau orang minum khamr, mabuk, kemudian melakukan kesyirikan atau melakukan perbuatan dosa, gimana hukumnya? Karena pembahasannya bukan lagi bahas akidah, tapi bahas fikih, gimana penerapan para qadhi. Yang keenam al-ikrah, paksaan. Itu tujuh bentuk awarid muktasabah, ya, penghalang yang sifatnya bisa diusahakan oleh manusia, bisa dihilangkan, ada kemampuan manusia untuk menolaknya. Nah, dalam masing-masing rinciannya nanti para ulama terlibat banyak sekali perbedaan pendapat, ya. Sejak zaman para salaf, zaman para tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai hari ini. Sehingga kalau kemudian segala hal dianggap sama, sudah sepakat, ijma, begini begitu, yang tidak senabat, tidak muahid, dan lain sebagainya, maka itu berarti keliru, ya, menempatkan darajatul matail dan darajatul adillah. Wallahu a'lam. Demikian untuk malam hari ini sebagai pengulangan dari yang kemarin. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih detail lagi pada pembahasan masalah-masalah yang mereka jadikan landasan pokok pemikiran mereka. Kemudian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.